Aku bersimpuh di halaman Allah, ku sujudkan wajahku pada debunya. Memohon aku agar diridhoi, mencari diriku di setiap sisi. Dapatkan kesejatian diri dan mengerti akan arti kehidupan. Allah tempat aku mengadu hanya padanya, sembah sujudku. Allah tempat segala pintaku, kasih rahmatnya meliputi alam semesta. Tiada dapat kusembunyikan isi hatiku dari pandanganmu ya Allah. Tiada mungkin aku palingkan wajah tulusku dari hadiratmu ya Allah. Tafakur aku di hadapanmu, berserah aku akan kuasamu. Bimbinglah aku menggapai hidayahmu, tuntunlah aku meraih maghfirahmu. Tiada dapat kusembunyikan isi hatiku dari pandanganmu ya Allah. Tiada mungkin aku palingkan wajah tulusku dari hadiratmu ya Allah. Tafakur aku di hadapanmu, berserah aku akan kuasamu. Bimbinglah aku menggapai hidayahmu, tuntunlah aku meraih maghfirahmu.